Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat, sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata, sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh, karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi, ketika beliau mengatakan man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wal wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadhan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.